ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين ينصح حرمتي ما هي ترسيسة beberapa poin dari bab tentang hukum salaf ala al-mar'i biqarini, tentang bab bagaimana salaf menghukumi seseorang dengan teman dekatnya, yaitu kita sampai pada poin yang ke-516. Qala Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullah, idza ra'aita ash-shab awwala ma yansha' ma'a ahli sunnati wal jama'ah فرجو، فإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. قد عمر بن قيس الملائي رحمه الله، kalau engkau melihat seorang anak muda, remaja, tumbuh di tengah-tengah ahlus sunnah, maka harapkanlah kebaikan padanya. Alamatul khair, tanda-tanda kebaikan, dan ada harapan-harapan kebaikan. Fa'idha ra'aitahu ma'a ahlil bid'ah, tetapi kalau engkau melihat seorang anak muda, seorang remaja, di tengah-tengah ahlul bid'ah, ahlul hawa, di tengah-tengah orang-orang sesat, fai'as minhu, maka putus asa, kecil harapan, kecil harapan dia akan jadi baik. Mengapa demikian? Disebutkan di sini oleh Al-Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullah, fa'inna syab ala awwali nushu'ih, karena seorang anak muda itu tergantung pertama tumbuhnya, pertama dia dewasa di atas apa. Kalau di atas sunnah, ada harapan baik. Tetapi awal terbentuknya pemikirannya ketika beranjak dewasa di tengah-tengah ahlul ahwa, di tengah-tengah ahlul bidah, maka kecil harapan. karena cara berpikirnya sudah rusak. Karena dia menjadi dewasa di tengah-tengah ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Qanibun a'azakumullah. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Pembahasan tentang masalah hukum salaf ala al-mar'i biqarini. Kaitannya dengan pembahasan adalah jaga anak-anak kita, jangan sampai mereka tumbuh membesar di tengah-tengah ahlul ahwa. Jagalah mereka agar mereka tumbuh menjadi dewasa di tengah-tengah ahlus sunnah. Niscaya akan terbentuk pola pikirnya. Niscaya dia akan terbentuk pemahamannya di atas sunnah, di atas dalil-dalil. Qanibin a'azakumullah. Sebagaimana di masyarakat ahlul bid'ah, maka anak-anak itu sejak kecil sudah mengatakan ini kata kiai. Pokoknya apa kata kiai? Terbentuk. Apakah disengaja atau tidak disengaja, terbentuk. Tetapi di masyarakat ahlus sunnah, lihatlah. Anak-anak tersebut tumbuh membesar. Apa yang terbiasa? Mana dalilnya? Sampai dimarahi sama orang yang lebih dewasa, kamu gini, mana dalilnya? Qanibin a'azakumullah. Walaupun dari sisi kita jengkel sama anak itu, tapi di sisi lain ini sudah terbentuk dia. Bahwa selalu nanya dalil. Selalu nanya ayat, hadis, hujjah. Ini barakallahu fikum satu contoh saja. Masih banyak perkara-perkara lainnya yang kadang kita tidak perhatian padanya padahal itu penting. Yaitu metode berpikir, metode pemahaman. Maka syab idza nasya'a, kalau dia terbentuk di tengah-tengah ahlus sunnah, insyaAllah besar harapan kalau dia akan jadi baik. Tetapi kalau seorang anak tumbuh menjadi dewasa di tengah-tengah ahlul ahwa, kecil harapan dia akan jadi baik. Kemungkinan besarnya dia akan terbawa sesat dan sulit untuk diberikan pemahaman sunnah. Waqala aydan, berkata juga beliau rahimahullah, inna syab layansha fa in athara an yujalisa ahlal ilm kada an yuslim, kada an yuslam wa in mala ila ghairihim kada an ya'tib. Seorang anak muda, dia tumbuh, dia membesar menjadi dewasa. Kalau dia lebih memilih untuk bermajlis dengan ahlul ilm, ahlul ilm, ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang dengan ilmu din, qala Allah qala Rasul, keadaannya selam, hampir-hampir bisa dikatakan dia selamat. Walaupun tentu kepastian di tangan Allah SWT, kita gak tahu. Tetapi hampir-hampir bisa dikatakan Islam, Islam. Fa in athara ila ghairihim, tetapi sebaliknya kalau dia lebih cenderung kepada selain ahlus sunnah, selain ahlul ilm, hampir-hampir sudah bisa dikatakan dia binasa. Padahal belum terjadi. Tapi kita mengatakan, wah, rusak dia, binasa dia. Kenapa? Karena seperti yang sudah diterangkan tadi, dia akan terbentuk pola pikirnya bersama teman dekatnya, bersama orang di sekitarnya, bersama majlisnya, teman-teman duduknya. Poin berikutnya dari Yahya ibn Sa'id Al-Qattan rahimahullah, kata beliau, rahimahullah, lama qadima Sufyan al-Thawri al-Basrah, ketika Sufyan al-Thawri datang ke Basrah, ja'ala yanzur ila amri Rabi' ibn Sabih, mulai dia perhatikan seorang yang ada di sana yang bernama Rabi' ibn Sabih, wa qadrahu 'inda an-nas, dan kedudukannya di tengah-tengah manusia. Maka dia tanya, melihat kedudukannya orang ini kayaknya tokoh, banyak pengikutnya, banyak yang menyanjungnya. Maka dia tanya, ayyi syai'in madhhabu? Apa madhab dia? Rabi' ibn Sabih. Qalu ma madhhabuhu illa sunnah. Kata masyarakat sekitarnya, ma madhhabuhu illa sunnah. Tidak lain madhabnya kecuali sunnah. Tidak lain madhabnya kecuali sunnah. Maka beliau Sufyan al-Thawri rahimahullah bertanya kembali dengan pertanyaan lain, man dutanatuhu, siapa teman-teman dekatnya? Dijawab, qalu ahlul qadar, teman-teman dekatnya orang-orang Qadariyah. Kata Sufyan, idan huwa qadari, kalau begitu dia qadari. Qala huwa qadari, maka dia qadari. Seorang ulama ketika bertanya, ayyu syai'in madhhabu, apa madhab dia? Ini adalah pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang syar'i, pertanyaan yang dicontohkan oleh salaf. Bukan pertanyaan tasnif yang memecah belah. Bukan pertanyaan yang bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh berbagai macam tokoh-tokoh sururiyin, hizbiyin. Tidak perlu kita tanya, kau madhabnya apa? Salafi apa bukan? Tidak perlu. Kedabu. Mereka berdusta. Para salaf, sejak tabi'in, sejak sahabat bahkan, sudah selalu bertanya, mimman ant, dari siapa engkau? Ini dari golongan mana? Sejak munculnya Syiah Rafidah, munculnya Khawarij, munculnya kelompok-kelompok sesat, mereka selalu bertanya. Fani bin a'azakumullah, sebagaimana pernah kita sampaikan ucapan Ida bin Rabah rahimahullah, ketika ada yang tanya dengan satu pertanyaan, sebelum dijawab, beliau yang tanya, min aina ant? Dari mana kamu? Dijawab, dari Kufa. Kufa? Min biladil fitnah? Dari negeri fitnah? Mimman ant? Kamu dari golongan mana? Khanibirina azakumullah. Karena Kufa biladil fitnah, sudah ada di sana Syiah Rafidah, sudah ada di sana Khawarij. Maka perlu ditanya, orang ini dari mana? Dan apa madhabnya? Mimman ant? Dari siapa kamu? Dan ternyata orang tadi menjawab, aku bukan orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Aku mencintai para sahabat. Dan aku beriman kepada takdir. Maknanya aku bukan Qadariyah. Aku juga bukan Syiah yang mencintai sahabat. Maknanya aku bukan Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dengan dosa besar. Kaum muslimin yang sangat hormati. Maka syahid yang pertama kita dapatkan dari ucapan beliau ini, Sufyan al-Thawri rahimahullah, adalah pertanyaan, ayyi syai'in madhhabu? Apa madhab dia? Masyarakat awam menilai dengan keawamannya, wa madhhabuhu illa sunnah. Tidak lain madhabnya kecuali sunnah. Artinya yang zahir, dia menghidupkan sunnah, selesai. Dan itu biasa. Orang-orang awam menjawab dengan secara apa yang dia lihat dengan kasat mata. Tidak bertanya tentang akidahnya, tidak bertanya tentang pemikirannya, tapi lihat pakaiannya sunnah, dia sholat ke masjid dengan cara sunnah, selesai. Maka beliau kurang yakin dengan jawaban orang awam. Taib, aku tanya pada kalian dengan pertanyaan yang kedua, man bitanatuhu, siapa teman-temannya? Kalau ini gak bisa dibohongi. Sebab teman-teman itu adalah sesuatu yang dekat dengan hatinya, sesuatu yang sejenis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal bab ini? Baik, jazakumullah khair. Al-arwah junudun mujannada. Roh-roh itu seperti tentara yang solid. Apa yang sama dia dekat, apa yang berbeda dia menjauh. Tentara mesti ada seragamnya masing-masing. Begitu sama mereka mendekat, ini kawan. Ternyata ketika berbeda, mereka anggap itu musuh. Dan begitulah arwah. Junudun mujannada. Ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Apa yang cocok dia akur, apa yang berbeda dia berjauh. Maka dengan cerdik, beliau bertanya, man bitanatu? Siapa bitanatu? Maka orang-orang awam masyarakat sekitarnya menjawab, teman-temannya itu orang-orang Qadariyah. Berarti hatinya berisi Qadariyah. Berarti dia rohnya cocok dengan arwah al-Qadariyin. Berarti jiwanya cocok dengan jiwanya para Qadariyin. Kalau dia ahli sunnah, tidak akan suka dengan Qadari. Kalau dia ahli sunnah, enggak akan dia rela untuk berbasa-basi dengan Qadari. Enggak mungkin akan bermajlis dengan mereka. Raitum. Kaifa Ibn Umar? Engkau tahu bagaimana sikap Ibn Umar? Ketika diberitakan, muncul di negeri kami oleh beberapa orang dari Kufah. Muncul di negeri kami orang-orang yang berkata, Allah Qadar. Bahwa tidak ada takdir itu. Semua terjadi begitu saja. Kata Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, awaqad kharaju? Apa mereka telah muncul di sana? Iya. Telah muncul orang-orang yang berkata seperti itu. Sampaikan pada mereka. Lau anfaqu mithla Uhudin dahaban. Kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, Allah enggak akan menerima dari mereka hatta yu'mina bil qadar. Sampai mereka mau beriman pada takdir. Sampaikan pada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang Ibn Umar bersumpah dengannya. Bahwa aku berlepas diri dari mereka. Bari'un minhum. Wahum bura'a'u minni. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dalam kitab sahih. Yang paling sahih setelah Sahih Bukhari. Yaitu kitab Sahih Muslim. Disebutkan ucapan seorang sahabat yang mulia. Yang paling berpegang dengan sunnah. Menyatakan inni bari'un minhum. Wahum bura'a'u minni. Siapa mereka yang dimaksud? Qadariyah. Tetapi ini orang dikatakan man bitanatu, siapa teman dekatnya? Ala Qadari. Teman dekatnya seorang Qadariyah. Sahabat berlepas diri, dia malah bersahabat. Sahabat berlepas diri dari Qadariyah, dia bersahabat dengan Qadari. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri huwa Qadari. Kalau begitu orang ini juga Qadari. Menampakkan diri sebagai seorang sunni, menampakkan diri seorang ahlu sunnah, tetapi dia adalah seorang Qadari. Demikian diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, yang menunjukkan bahwa ucapan Sufyan ini dinukil oleh para ulama, para imam, imam ahlu sunnah, yang menunjukkan mereka sepakat. Dalam kitab Al-Ibana, Alam Nubattah Al-Ukbari, dalam kitab yang sama, kitab Al-Ibana, menukilkan rahmatullah ala Sufyan ats-Tsauri. Ucapan penulisnya setelah menukil ucapan Sufyan ats-Tsauri, beliau komentari. Rahimullah. Semoga Allah merahmati Sufyan ats-Tsauri. Laqad nataqa bil hikmah fa sadaq. Dia telah berbicara dengan hikmah, maka dia benar. Wa qala bi ilmin fawafaqal kitab was sunnah. Dia berbicara dengan ilmu, maka mencocoki kitab dan mencocoki sunnah. Wa ma tujibuhu al-hikmah wa yudrikuhu al-iyan. Ucapannya mencocoki hikmah dan ucapannya mencocoki iyan, mencocoki kenyataan yang dilihat oleh mata. Kita saksikan. Yang berjalan dengan Qadariyah tidak lain kecuali orang-orang yang seperti dia. Yang berjalan dengan hizbi, ya hizbi. Yang berjalan dengan ha'ula'il mutalawwinin, maka dia mutalawwin. Dan itu terbukti. Walaupun awalnya dia sembunyikan, dia sembunyikan, dia sembunyikan. Ujung-ujungnya ternyata memang sama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Qala ya'rifuhu ahlul basirah. Yang demikian diketahui oleh para ahlul basirah. Ahlul basirah, ahlul ilm. Orang yang memiliki pemandangan yang lurus, orang yang memiliki pemahaman yang lurus. Qala Allah Ta'ala, lihat Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, la ya'lunakum khabala, waddu ma'anittum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil bitanatan min dunikum. Jangan kalian menjadikan biltanah sebagai teman dekat orang-orang yang di luar kalian. Maksudnya bukan Islam. La ya'lunahum khabala. Mereka tidak peduli pada kalian. Bahkan waddu ma'anittum. Bahkan mereka berharap sesuatu yang menjelekkan kalian. Ha antum ula'i. Tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kalian ini, kata Allah, bagaimana? Kalian mencintai mereka, padahal mereka tidak mencintai kalian. Ini pelajaran penting pula, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Sejak awal pertama Rasulullah SAW berdakwah, sejak ketika para sahabat, dalam keadaan menegakkan Islam, sudah diingatkan, jangan ambil biqanah min duni. Seakan-akan ayat ini turun untuk memperingatkan orang-orang hari ini, di negeri ini, di bulan ini, ketika perayaan Maulid dengan perayaan Nasrani bersamaan atau hampir bersamaan, cuma beda sehari. Mulai para dajajilah, para kadzabun, para mutalawwinun. Apakah orang-orang liberal atau Islam Nusantara atau Kiai Mbeling, Kiai Gendeng membuat acara nyanyi bersama Nasrani dengan Islam? Sudah lagi tidak memiliki akidah. Bukan kurang, bukan. Habis. Enggak memiliki akidah al-wala wal-bara. Sama sekali. Padahal itu kata Nabi SAW, awthaq, ural iman. Puncak tertingginya keimanan. Al-hubbu fillah, wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, dan benci pun karena Allah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada semua yang berada di jalan Islam. Dan benci kepada yang menentang Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Ini sudah ada bencian itu. Bahkan nyanyi bersama. Karena kebetulan sama agamanya nyanyi, maka mereka ganti kalimat-kalimatnya. Sebentar menyatakan malam kudus, sebentar menyatakan salatullah. Salamullah. Qadibna azakumullah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bagaimana kalau mereka itu diingatkan dengan ayat ini? Mau menolak ayatnya? Atau menolak agama? Atau mau ditafsirkan dengan tafsir apa? Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil bitanah min dunikum. Jangan cari teman dekat dari selain kalian. Yang gak pernah peduli pada kalian. Kalian membela-bela mereka. Mereka yang gak. Kasian. Rendah sekali. Fi dhullin wahawan. Rendah, serendah-rendahnya. Oh, kami bersama kamu. Kami juga sama dengan kamu. Kami juga mirip. Lihat lagunya kami, salawatnya. Kami sama juga iramanya dengan irama kamu. Mereka nya. Gak ada. Mau qasidahan. Hanifidina azakumullah. Mereka merencanakan dengan rencana-rencana yang jahat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Waddu ma'anittum. Mereka berharap apa yang menyusahkan kalian. Allah yang berkata. Wasadaqallah. Wasadaqa Rasulullah. Maha benar Allah. Dan sungguh Rasulullah SAW al-amin adalah orang-orang yang jujur dan terpercaya. Yang Allah pilih. Ucapannya hak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan model-model talawun yang seperti itu. Dimulai dari talawun yang kecil. Maka jangan remehkan yang kecil. Sebagaimana api yang besar itu dari percikan api yang kecil. Bisa membakar gedung. Mencakar langit. Hanya karena percikan api yang kecil. Demikian pula barakallahu fikum. Ketika kita bolehkan prinsip talawun. Prinsip hizbiyah. Maka semakin berat. Semakin berat kadarnya. Tadinya talawun di antara ahli sunnah dengan sururiyah. Kemudian talawun di antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Kemudian talawun di antara agama dengan agama lain. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Qadibudina a'azakumullah, kembali kepada ucapan para ulama. Qala Dawud atau Abu Dawud As-Sajistani rahimahullah. Qultu li Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Aku pernah berkata kepada Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli al-bid'ah. Atruku kalama. Aku melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah bersama dengan ahlul bid'ah. Apakah aku tidak ajak bicara dia? Ini pertanyaan mewakili kalian. Jawabannya la. Awa tu'limuhu anna rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahib bid'ah? Jangan. Tapi kau beritahu dulu. Tu'limahu. Beritahu dia bahwa orang yang berjalan bersamanya adalah sahibu bid'ah. Lihat. Alangkah bijaknya para ulama ahli sunnah. Khawatir orang tadi berjalan bersama ahlul bid'ah, kan enggak tahu. Khawatir sahabat kita ahlul sunnah ini berjalan dengan ahlul bid'ah, kan enggak ngerti. Awatu ilimahu, tidakkah sebaiknya kau kasih tahu dulu dia? Annar rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahibu bid'ah. Beritahu bahwa orang yang berjalan bersamanya adalah sahibu bid'ah. Fa'in taraka kalamahu fakallimhu. Kalau ternyata orang itu setelah diberitahu meninggalkannya, maka dia pun silahkan kamu ajak bicara sebagai teman. Kalau ternyata dia menerima. Qal wa illa fa'alhiqhu bihi. Tetapi kalau tidak, setelah diberitahu bahwa dia adalah hizbi, mubtadi' dal, pokoknya, walaupun hizbi, mau apa? Itu urusan saya. Berarti dia juga sahib hawa. Maka kata beliau, kata imam, fa'alhiqhu bihi. Gabungkan orang ini dengannya. Hukumi dengan sama. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah lewat. Qala. Qala ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-mar'u bikhadanih. Kenapa suruh tinggalkan juga orang ini seperti ahlul bid'ah tersebut? Karena ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, al-mar'u bikhadani, seorang itu seperti teman dekatnya atau seorang itu bersama teman dekatnya. Maka kalau teman dekatnya ahlul bid'ah diberitahu sudah, diberi pengertian sudah, dia tetap bersamanya, maka anggap sama. Khana bin na'azakumullah, sebagai hukuman baginya. Atau kalau ternyata memang benar-benar sudah terbawa, berarti memang sama hukumnya. Harus dijauhi. Qala ibn Aun, qala ibn Taimiyah rahimahullah, wa man kana muhsinan lidh-dhanni bihim wadda'a annahu lam ya'rif halahum 'urifa haluhum. Fa in lam yubayinhum wa yadhhar lahumul inkar wa illa ulhiqa bihim wa ja'ala minhum. Yaitu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga sama. Kalau orang ini muhsinan lidzan, menganggap sama temannya tadi atau menganggap baik temannya tadi, husnudzan. Tapi saya lihat dia ahlu sunnah. Tapi sepengetahuanku dia ahlu sunnah. Berpegang dengan sunnah, salatnya di atas sunnah, mazhabnya sunnah. Wa in kana muhsinan lidzanni bihim, kalau dia berbaik sangka pada orang tersebut, wadda'a annahu lam ya'rif halahum, dan dia mengaku-ngaku atau menganggap bahwa dia belum tahu keadaannya. Aku enggak tahu keadaannya. Urifa halu. Maka perlu diberitahu keadaannya. Saya enggak tahu. Saya tahunya dia baik, dia ahlu sunnah. Nah, saya beritahu sekarang. Bahwa dia berkata begini, begini, begini. Bahwa dia adalah orang yang begini, orang yang begitu. Fa'in lam yubayinhum, kalau tetap tidak mau menjauh, wa yudhir lahumul inkar, dan tidak mau menampakkan pengingkaran, maka gabungkan dengan mereka, samakan dengan mereka. Wa ja'ala minhum, dianggap seperti mereka. Demikian pula ucapan Ibnu Aun rahimahullah dalam kitab Al-Ibana. Kalau tadi ucapan Syekhul Islam dalam majmu' fatwa beliau, juz kedua, halaman 133. Adapun ucapan Ibnu Aun rahimahullah, man yujalis ahlal bid'i ashadd 'alaina min ahlil bid'ah. Orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah lebih dahsyat bagi kami daripada ahlul bid'ahnya sendiri. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah ucapan Ibn A'un rahimahullah. Ini nukil oleh Ibn Battah al-Ukbari dalam kitab al-Ibadah. Qala, man yujalis ahlal bid'ah ashadda alayna. Siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlu sunnah, bermajlis dengan ahlul bid'ah, ini ashadda alayna, lebih dahsyat bagi kami daripada ahlul bid'ah itu sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan ini mirip dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah ketika berbicara tentang orang-orang yang berkata Quran makhluk. Apa kata beliau? Fanibirina azakumullah. Sudah tahu bagaimana sikap beliau. Menentang Jahmiyah. Menentang Jahm bin Safwan dan pengikutnya. Dan orang-orang yang berkata bahwa Quran makhluk. Tetapi kata beliau, al-kalamiyah ashadda alayna min al-jahmiyah. Qanibdina azakumullah. Atau dijuluki oleh beliau bukan kalamiyah, lafziyah. Al-lafziyah ashadda alayna min al-jahmiyah. Apa itu lafziyah? Ada aliran seperti aliran Jahmiyah, tapi masih malu-malu. Tidak tegas mengatakan Quran makhluk. Adapun Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan dengan tegas Quran itu makhluk. Allah tidak berbicara, Allah menciptakan pembicaraan, maka Quran ini adalah makhluk. Dan para ulama sepakat tentang mereka. Tiba-tiba setelah dibantah, dibantah, dibantah, hujjah mereka dahibah, runtuh, muncul ucapan baru. Maksud kami bukan Quran itu makhluk, tetapi saya berkata, lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadku ketika baca Quran, makhluk. Jadi bukan Qur'annya, bukan Quran. Maksud saya, ucapan saya ketika baca Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Ucapan lafaz saya itu makhluk. Gimana? Masyarakat bingung lagi. Kalau itu iya. Jadi kalau dijawab iya, sini. Kamu cerdas. Jadi gimana? Lafaz kita ketika baca Quran makhluk. Berarti Quran tadi yang kita baca dengan lafaz kita apa itu? Makhluk. Jadi Quran adalah makhluk. Alhamdulillah. Ujung-ujungnya tetap menyatakan Quran makhluk. Tetapi dengan permainkan kata. Tapi mana yang lebih dahsyat menurut para ulama? Jahmiyahnya, Mu'tazilahnya, atau Lafziyah? Lafziyah lebih jahat, lebih dahsyat, lebih ngeri, lebih membuat fitnah, lebih membuat penipuan-penipuan. Dan banyak yang tertipu dengan Lafziyah daripada Jahmiyah. Panabidina azakumullah. Sekarang, contoh lain. Ikhwanul muslimin. Yang tegas-tegas menyatakan kami ikhwanul muslimin. Kami berjuang lewat partai. Dan kami tidak peduli. Walaupun para ulama menyampaikan 50 kejelekan demokrasi, saya akan tambahkan 50 lagi. Sehingga 100 kejelekan demokrasi. Saya tetap berkata bahwasanya ini adalah perjuangan yang harus kita jalani dan kita harus masuk ke dalamnya. Baik, maka bantahan para ulama cukup. Masyarakat Ahlus Sunnah menerima semua. Memang ngawur-ngawur mereka ini. Pecus begini dan begitu selesai. Tiba-tiba ada Ahlus Sunnah yang berkata bahwa ikhwan muslimin itu salah, keliru, harusnya bukan begitu. Harusnya kita menggabungkan mereka itu jangan dengan partai-partai demokrasi begitu, jangan. Gabungan saja dalam Ahlus Sunnah. Namanya Ahlus Sunnah. Tapi kita mengayomi semua kelompok. Kita enggak mau mencari suara, enggak. Kita enggak akan ikut demokrasi. Hura-hura, enggak. Cuma kita harus bisa mengayomi semua kelompok. Namanya bukan partai. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran siapa ini? Pemikiran Sururiyah. Dari Muhammad Sururnya, Salman Auda, Aid Al-Qarni, dan semua orang-orang yang bersamanya mengajarkan begitu. Maka jangan kalian bantah mereka kecuali puji mereka. Maksudnya, supaya jinak. Dan jangan ada pertanyaan, ini salafi, ini tablighi, ini khawarij. Jangan. Nggak boleh. Itu tasnif, ya ikhwan. Itu pemecah belah. Jangan. Semuanya muslimin. Huwa samakum muslimin. Mereka menamakan kalian muslimin. Sudah, nggak pecah-pecah. Semua sama. Semua muslimin. Mana yang lebih banyak bikin fitnah? Ikhwan muflisin? Atau ini? Sururiyah lebih banyak membuat fitnah. Kenapa? Mengatasnamakan Ahlus Sunnah. Mereka partainya tidak mengatakan partai Ahlus Sunnah. Bahkan tokohnya tegas-tegas menyatakan saya Sufi, Hassafi. Yang ini, mana-mana Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Tauhid, Tauhid. Khamil bin A'azakullah, kaum muslim yang sarmati. Yang samar lebih membuat fitnah daripada yang jelas-jelas sesat. Yang samar lebih membuat fitnah daripada yang jelas-jelas sesat. Kalau kalian melihat kesesatan yang satu jelas, gamblang kesesatannya, yang satu abu-abu. Ya, kayak sesat, kayak tidak. Mana yang lebih bahaya? Yang jelas atau yang gak jelas? Yang gak jelas yang bikin fitnah. Sebagaimana Lafziyah lebih membuat fitnah daripada Jahmiyahnya sendiri. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Al-Lafziyah syarrun minal Jahmiyah. Atau asyadda minal Jahmiyah. Bahwasanya Lafziyah lebih berbahaya daripada Jahmiyah. Qul bin na'azakumullah. Sehingga jangan heran kalau ada para ulama yang berkata ahlul bidah lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Ini yang sering banyak ditentang oleh hizbi. Masa ahlul bidah lebih bahaya? Mereka kan masih muslimin. Kafir kan bukan muslim. Mereka tidak memandang dengan kacamata ulama. Kacamata ulama, mereka melihat bahwa yang ini membuat fitnah, yang ini indah. Kalau datang orang kafir kepadamu atau ke rumah-rumah muslimin mengajak sesat Yahudi, Nasrani atau Buddha atau Hindu atau musyrikin dari kalangan ateis tidak punya Tuhan atau yang banyak Tuhan, datang ngajak untuk sesat, tinggalkan Islammu, kembali kepada agama kita. Bagaimana kira-kira kaum muslimin, seawam-awamnya muslimin akan mengusirnya, keluar kamu, kurang ngajar. Kita sudah muslim mau diajak kafir. Iya kan? Tetapi kalau yang datang assalamualaikum, gimana kabarnya? Bi khair. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian habis itu berbicara. Mengajarkan tentang wahdatul wujud. Yang menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan seluruh benda. Atau hululiyah. Allah meresap pada semua benda. Di sana Allah, di sini Allah, di situ Allah, di batu Allah, di pohon Allah, semua Allah. Hai, kufurnya sama dengan Nasrani. Bahkan lebih dahsyat. Beberapa ulama berkata, kafirnya orang-orang ini lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Termasuk dalam majmu' fatwa Syekhul Islam juz yang ketiga kalau tidak salah, kalau enggak kedua ketiga. Beliau menyebutkan kalau Yahudi menyatakan Uzair sebagai Tuhan, Nasrani menganggap Isa sebagai Tuhan, sedangkan mereka menganggap semua Tuhan, mana yang lebih jelek? Sebagaimana Ibnu Arabi, tokoh mereka, berkata, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Dan tidaklah pendeta di gerejanya kecuali Tuhan kami. Ini ngajarkan kufur, ini ngajarkan kufur. Mana yang lebih berbahaya? Ini ngaku Islam, ini enggak. Saya Nasrani, saya Yahudi. Mana yang lebih berbahaya? Yang lebih samar ini lebih berbahaya. Karena dia mengatasnamakan Islam. Mengatasnamakan Nabi. Mengatasnamakan Rasulullah, bahkan mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, man yujalis ahlal bid'ah asyadda alaina min ahlal bid'ah. Ahlal bid'ahnya sudah jelas kita jauhi. Tetapi, orang yang dudukkan ahlal bid'ah, ini yang banyak membuat bingung ahli sunnah. Orang yang duduk dengan ahlal bid'ah ini yang banyak membuat bingung pada salafiyin. Ini mau kita temenin. Mulutnya selalu mengeluarkan PR. Walaupun dia tidak menyesatkan atau tidak mengatakan saya akan menyesatkan kamu, tidak. Nadanya bertanya. Saya mau tanya. Ini gimana ya? Katanya keluar syubhat. Katanya, kata orang teman duduknya dia. Kamu jawab, itu enggak benar. Itu selesai satu masalah. Besok bawa PR baru lagi. Anu, katanya kamu ini setiap hari bawa PR baru. Iya, kalau saya bisa jawab. Kalau saya gak bisa jawab, kemudian termakan kita bersama, apa jadinya? Ini lebih dahsyat, lebih repot. Lebih membuat susah ahlu sunnah. Qala Hammad ibn Zaid rahimahullah, qala li Yunus, ya Hammad, inni la ara syab ala kulli halatin munkarah wala ais min khairihi. Kata Hammad ibn Zaid, pernah berkata kepadaku Yunus rahimahullah, wahai Hammad, kalaupun aku melihat seorang pemuda dalam segala kemunkaran-kemunkaran, dalam segala kemunkaran-kemunkaran, kemaksiatan-kemaksiatan maksudnya, la ais min khairihi, aku tidak putus asa untuk mengharapkan kebaikan dia. Walaupun kamu lihat keleleran di jalan, teler, atau kamu lihat dia masih gitar-gitaran depan kampung, atau dia masih nyanyi-nyanyi dengan berbagai macam kemaksiatan, aku tidak putus asa. Kata Yunus rahimahullah, la aisa min khairihi hatta arahu yashab sahiba bid'ah fa'indaha a'lam annahu qad atib. Sampai ketika aku melihat dia duduk dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa, saat itulah aku tahu bahwa dia akan binasa. Sudah susah, sudah punah harapan, sudah putus harapan ketika sudah duduk dengan ahlul bid'ah. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa kemaksiatan dengan kebid'ahan lebih berbahaya kebid'ahan. Kalau kemaksiatan, setiap orang muslim yang berbuat maksiat, hati kecilnya tahu bahwa dia sedang berbuat dosa. Hati kecilnya tahu. Dan sudah pernah saya sampaikan, ada seorang pemabuk besar itu karena bukan hanya malam, dari pagi sampai malam mabuknya. Sadarnya itu jarang. Itu ketika Ramadan berhenti total, puasa penuh, sholat berjamaah, sholat terawih. Sampai selesai. Begitu hari raya, dia rayakan dengan minum khamr lagi. Baik, subhanallah. Apa itu kira-kira? Menunjukkan apa itu? Menunjukkan hati kecil dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan Ramadan, bertentangan dengan sholat, bertentangan dengan agama, tahu dia. Kemudian azakumullah, sampai orang-orang di sekitarnya berdoa, mudah-mudahan dia matinya bulan Ramadan. Mudah-mudahan dia meninggalnya bulan Ramadan. Kemudian azakumullah, tetapi lihat sahibu hawa. Lihat ahlul bid'ah. Lihat haula yang menyimpang sesat, semua merasa di atas kebenaran. Enggak pernah ada yang merasa dalam hatinya ini salah, kemudian Ramadan taubat. Ada gak? Kayak gitu. Ada. Ahlul bidah, ahlul hawa, orang-orang sesat yang menyimpang aliran apapun, gak ada kemudian berpikir, nanti kita bulan Ramadan, kita tobat dulu sebentar, kita puasa dulu sampai selesai, nanti kita habis itu kita berbuat bidah lagi. Gak ada. Kenapa? Mengapa? Gak ada. Karena mereka tidak merasa salah. Karena mereka tidak merasa salah. Bahkan bisa jadi di bulan Ramadan lebih semangat kebidahannya, lebih semangat joget-jogetnya, karena mereka menganggap itu sebagai ibadah. Joget-joget, loncat-loncat segala macam kaum sufi, sambil berzikir dengan musik, dengan rock, dengan musik rock. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira bulan Ramadan berhenti? Tidak, tambah semangat. Kalau kita nanti masuk bulan Ramadan, tiap malam kita ngerok. Semangat. Tapi mereka, rocker-rocker yang hakiki, bulan Ramadan berhenti. Taubat. Yang masih punya hati ya. Adapun yang sudah tidak punya hati, na'udzubillah. Tidak pernah mereka berpikir taubat. Yang masih punya hati, mereka berhenti. Enggak patuslah masa bulan Ramadan saya ngerok lagi. Nukhamer lagi. Dahlah. Tetapi ikhwan ibn na'azakumullah kaum sufi tidak berpikiran seperti itu. Malah sebaliknya, akan terus semangat. Berarti benar ucapan beliau rahimahullah, ya Hamad, pemuda itu walaupun dia di atas berbagai macam kemaksiatan, aku gak putus asa untuk menasihati dia dan berharap kalau dia balik bertaubat suatu saat. Tetapi kalau seorang pemuda sudah bergaul, sudah bergabung, sudah bersama dengan ahlul ahwa, kelompok-kelompok sesat, saat itulah aku putus asa. Sulit untuk mengembalikan mereka. Qala Abu al-Faraj Asy-Syirazi rahimahullah, min ashabi Ahmad rahimahullah, dalam kitab beliau At-Tabsirah, dia menukil ucapan Imam Ahmad rahimahullah, Qala idza ra'aita asy-syab awwala ma yansha' ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuh. Kalau engkau melihat seorang pemuda menjadi besar di tengah-tengah ahli sunnah, maka harapkanlah. Harapkanlah kebaikan. Wa idza ra'aitahu ma'a ashabil bid'ah, tetapi kalau engkau lihat dia bersama ahlul bid'ah, fai'as minhu, maka putus asalah daripadanya. Fa inna syaba ala awwal nusyu'ih, karena seorang pemuda itu, seorang remaja itu tergantung semakin dewasa di mana, terbentuk menjadi dewasa di mana. Ini khonidun azakullah, berarti bukan hanya satu ulama yang berkata seperti itu. Sudah banyak ucapan-ucapan para ulama yang kita baca di kitab kita ini. Dan itu sekaligus yang menukilnya, sekaligus yang membawa riwayatnya, sekaligus sanadnya yang menyampaikan, dan penulis bukunya. Semuanya setuju. Kalau enggak setuju enggak akan mungkin nulis. Berarti ini ucapan para ulama. Hati-hati anak-anak kita. Dia semakin besar menjadi dewasa di mana? Jangan berpikir enggak apa-apalah kita ambil bahasa Arabnya. Kemudian menjadi dewasa bersama hizbiyyin. Jadi apa kira-kira? Na'udzubillah min dzalik. Qala Abdullah ibn Shawdhab al-Khurasani rahimahullah, min ni'matillahi 'ala asy-syab wal-a'jami idza tanassaka an yuwaffaqa li sahibi sunnah yahmiluhuma 'alayhima. Kata Abdullah ibn Shawdhab al-Khurasani, sungguh kenikmatan Allah atas para remaja dan orang-orang ajam, orang-orang asing. Itu kenikmatan Allah pada mereka kalau mereka bertanassuk, beribadah atau masuk dalam Islam, mendapatkan taufik bertemunya dengan ahli sunnah. Itu kenikmatan. Yahmiluhuma 'alaihi 'alaiha, yang membawa mereka pada sunnah tersebut. Ini kenikmatan besar, kenikmatan azim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan dua, syab wal a'jami. A'jami maksudnya orang yang di luar Islam. Anak kecil, dewasa, mulai tanya tentang agama. Untuk mencari keyakinan, akidah, agama saya itu seperti apa. Orang asing masuk Islam. Dua manusia ini masih polos. Kalau dia ketemunya ahlu sunnah, ni'mah minallah. Itu nikmat dari Allah SWT. Kalau ketemunya ahlu sunnah. Tetapi kalau ketemunya ahlul bid'ah, celaka. Celaka, binasa dia. Sebab, kalau sudah termakan dengan cara berpikir bid'ah, sulit untuk berubah. Apa dalilnya? Inna allaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Allah menghalangi ahlul bid'ah dari taubat. Sulit untuk taubat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Maka kasihan. Kalau orang-orang yang di luar Islam masuk Islam, ketemunya ahlul bid'ah. Kasihan. Walaupun kemudian datang ke kita, ke ahlu sunnah, kita mau belajar. Belajar, tolong beri aku wirid-wirid yang ampuh. Maksudnya, yang bisa begini, bisa begitu. Loh, kamu dapat dari mana? Ternyata dia tuh datangnya ke sana dulu, baru ke sini. Sudah termakan sekian syubhat. Dikira wirid itu bikin sendiri. Tolong bikinkan wirid. Bikinkan. Wirid itu adalah wirid Rasulullah, bukan kita yang bikin. Loh, enggak. Maksudnya yang memberikan kekuatan ini, memberikan kekuatan itu. Oh, kasihan, sudah keracunan. Pola fikirnya sudah salah. Kenapa? Karena ketika masuk Islam, ketemunya ahlul bidah. Fanibidina azakumullah. Kalau ketika masuk Islam ketemunya ahlu sunnah, dia akan mantap. Langsung diajarkan tentang ilmu. Apa itu la ilaha illallah? Diajarkan tentang tauhid. Diajarkan tentang kesalahan-kesalahan dan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada Nasrani. Bahwa ini salah, ini salah. Nabi Isa adalah Rasul. Diajarkan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Tetapi kalau diajar datangnya ke tempat yang salah, bukan diajari ilmu, tapi disuruh menyampaikan ilmu. Padahal dia baru masuk Islam. Udah kamu cerita aja tentang masuk Islamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sambil gemeteran, karena baru bicara depan podium. Saya waktu itu kenal Islam itu saya dipukulin, saya diusir, saya begini, saya begitu, wah, pada terharu. Qanibina azakumullah. Sampai akhirnya ada pendeta masuk Islam. Disuruh ceramah di masjid. Dan kebetulan saya dengan tidak sengaja hadir di masjid itu. Dulu Pak. Selesai sholat, kita kedatangan tamu, seorang pendeta yang masuk Islam. Silakan, bisa langsung berbicara. Bicaranya kayak pendeta. Dimulai dengan mukadimahnya pendeta dan ditutup dengan mukadimahnya pendeta, dengan penutupnya pendeta. Dan saya masih ingat itu. Domba-dombaku pulanglah, katanya. Kita dianggap domba semuanya sama dia. Dombanya dia lagi. Itu siapa yang ceramah tadi, yang ngomong tadi itu? Oh, itu pendeta yang masuk Islam. Pendeta masuk Islam itu diajari agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Kalau masuk Islam diajari, dia jahil tentang agama. Kok suruh ceramah? Qanibna azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalimat-kalimat seperti itu akhirnya berkumandang di masjid-masjid muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Ayyub, innaman min sa'adatil hadath wal a'jami, ini kalimat yang hampir sama dengan ucapan beliau, dengan ucapan Syaudab, Abdullah bin Syaudab, adalah ucapan Ayyub rahimahullah. Inna min sa'adatil hadath wal a'jami, termasuk kebahagiaan seorang yang baru beranjak dewasa dan orang asing yang masuk Islam, termasuk kebahagiaan mereka, an yuwaffaqa, kalau dia mendapatkan taufik untuk ketemunya seorang alim min ahli sunnah. Kalau ketemunya seorang yang berilmu dari ahli sunnah. Qanibina azakumullah. Ini menunjukkan betapa bahayanya kalau seseorang itu bertemu dengan ahlul bidah. Kalau awal pembentukannya sudah termakan dengan ahlul bidah, binasa dia. Tayib, bagaimana yang sudah sekian lama belajar Islam, tiba-tiba bermajlis dengan ahlul bidah? Bukankah itu adalah satu kebodohan? Dia sudah mendapatkan sa'adah, sudah mendapatkan ni'mah. Hidupnya di tengah-tengah ahli sunnah. Hidupnya di tengah-tengah orang-orang yang kenal agama, kenal tauhid, kenal sunnah, dan mengerti bahaya bid'ah. Alhamdulillah. Dari kecil kita sudah dengar bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ini sunnah. Itu bukan sunnah, itu bid'ah. Alhamdulillah. Kemudian setelah kita lama mengkaji, hanya karena syubhat hizbiyah, hanya karena syubhatnya haula hizbiyin, kemudian kita duduk dengan ahlul bid'ah. Qanibina azakumullah. Mengerikan sekali. Kita mengorbankan sebesar-besar kenikmatan. Kita membuang sia-sia sebesar-besar kenikmatan, yaitu terlindungi dari haula'i ahlul ahwa. Tiba-tiba kita korbankan sendiri hanya karena bas-basa. Hanya basa-basi. Sekedar anu aja, sekedar itu aja. Sekali, dua kali, mereka senang. Ketika engkau sebagai tokoh ahli sunnah mau hadir di acara mereka, gembira, diundang lagi besoknya, diundang lagi bulan depannya, diundang lagi bulan depannya. Jadi apa terus? Jadi hujjah alaihi huwa. Akhirnya menjadi hujjah untuk menyalahkan dia sendiri. Apa yang ditawarkan dari sunnah tadi ditolak oleh mereka. apa yang diperingatkan bahaya bid'ah, malah mereka tidak dengar. Kamu sendiri mengerjakan bid'ah kemarin, waktu saya undang hadirkan. Waktu kemarin maulidan, tokoh Wahabi datang, tokoh besar katanya, da'i Madinah, hadir tempat kita, ikut maulidan. Runtuh. Apa yang dia bawa? Hancur. Ini menunjukkan bahayanya bermajlis dengan ahlul bid'ah wa dhalal. Bab berikutnya tentang la ghibata lil mukhalifin wa ahlil ahwa'i wal bid'ah. Bab berikutnya bab tentang tidak adanya ghibah bagi mereka-mereka yang menyelisihi sunnah dari kalangan ahlul ahwa dan ahlul bidah. Tidak adanya ghibah maksudnya boleh diceritakan kejelekannya, khususnya yang berkait dengan penyimpangannya. Masuk kemaksiatannya gak boleh ceritakan? Boleh, kalau memang berkait dengan kesesatannya. Seperti Syiah, kesesatannya berkait dengan sekian kemaksiatan. Zinanya, mereka dalam keadaan melakukan berbagai macam kejelekan-kejelekan akhlak. Fadimidina'azakumullah sampaikan. Karena itu adalah buah dari pemikiran sesat mereka. Fadimidina'azakumullah. Disebutkan dalil pertama dalam bab ini, bolehnya ghibah menceritakan kejelekan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, yang sering dibawakan adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyalahkan seseorang yang menyampaikan dengan salah walaupun bukan ahlul bid'ah. Terus bagaimana bisa berdalil untuk ahlul bid'ah? Sisi pendalilannya, yang bukan ahlul bid'ah saja boleh diceritakan kesalahannya, apalagi ahlul bid'ahnya. Paham ya? Jangan sampai kemudian kesannya berarti ini Rasulullah SAW menyebut sahabat ahlul bid'ah. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan salahnya, menyebutkan keliruannya, dan menceritakan kadzaba, sungguh dusta dia, kata Nabi. Padahal dia bukan ahlul bid'ah, apalagi ahlul bid'ah. Kapan itu bolehnya? Kalau berkaitan dengan agama. Jangan sampai orang salah paham terhadap agama. Jangan sampai seorang keliru memahami agama. Kalau ternyata orang salah memahami agama karena si fulan, katakan salah ucapan fulan. Dan itu boleh. Bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Seperti beliau oleh salatu wassalam menyatakan, kadzaba Sa'ad. Walakin hadza yaumun 'adzim yu'azzimullahu fihi al-Ka'bah wa yauma tuksa fihi al-Ka'bah. Dusta dia. Ini hari Allah muliakan padanya Ka'bah. Dan hari ini hari diberi tirainya Ka'bah. Apa makna dusta dia? Disebutkan kisahnya, riwayatnya dari Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, itu adalah ketika terjadinya Fathu Mekah. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin mengepung kota Mekah. Pernah baca kisah Fathu Mekah? Sungguh sangat menakjubkan dan menunjukkan betapa hebatnya kaum muslimin, betapa gagahnya mereka. Para pemberani, cerdas, dan mereka sangat-sangat mengerti tentang strategi perang. Sudah berjalannya ke arah lain, bukan ke arah Mekah. Dan Rasulullah SAW berdoa agar disembunyikan beritanya. Kemudian berputar ke arah Mekah. Dan kemudian mengepung Mekah. Dari jarak jauh. Dan kemudian setiap satu orang disuruh menyalakan satu api. Ada juga api. Sehingga sekeliling Mekah dari kejauhan terlihat api. Orang-orang Arab menghitung jumlah manusia itu dengan apinya. Satu api, satu kemah. satu api, satu kemah. Satu kemah itu terdiri dari sekian orang. Bisa dibayangkan, kalau kaum muslimin waktu itu 10.000 atau 12.000, maka barakallahu fikum, kalau mereka hitung dengan cara tadi satu api, sekian orang, berarti 12.000 dikali. Ya, diduga oleh musyrikin begitu. Mereka sudah ketakutan duluan. Kalah sebelum perang. Maka kemudian keesokan harinya, Rasulullah SAW masuk dengan pasukannya. Abu Sufyan sudah masuk Islam. Saat itu mendatangi. Ada apa ini? Kenapa ini? Sampai kemudian terjadi dialog. Kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam disuruh berdiri bersama Abbas bin Abdul Muttalib ditemani untuk melihat pasukan-pasukan kaum muslimin yang masuk ke Mekah. Masing-masing dengan bendera-benderanya. Dan dikenalkan oleh Abbas, ini pasukan Bani Fulan. Ini pasukan Bani Fulan. Ini pasukan Bani Fulan. Sampai pasukan Muhajirin. Pasukan Muhajirin semuanya tertutup dengan pakaian besi. Sampai ke wajahnya. Tidak terlihat kecuali matanya. Sampai dikatakan hijau. Ya, karena mereka menyebut besi itu hijau. Ya, entah dari mana. Ya, disebutnya hijau. Semuanya dalam keadaan hijau. Besi semua. Maka Abu Sufyan bertanya, di mana Rasulullah? Kata Abbas, di tengah mereka. Ini strategi perang yang bagus sekali. Jadi gak tahu di mana Rasulullah. Di tengah mereka ada Rasulullah. Karena pakaian sama semua, tertutup dengan baju besi semua, sampai ke wajahnya. Pakai tutup besi. Tidak terlihat kecuali mata mereka. Kemudian pasukan Ansar. Ini Ansar. Ketika pasukan Ansar lewat, berkatalah Sa'ad kepada Abu Sufyan, al-yaum, yaumul malhamah, al-yaum tustahallul Ka'bah. Hari ini hari pembantaian. Hari ini Ka'bah dihalalkan. Fanibudin a'azakumullah, karena semangat, karena emosi dengan musyrikin, jadi dorongan kebencian kepada musyrikin, dia berkata seperti itu pada Abu Sufyan. Hari ini hari pembantaian. Al-yaum yaumul malhamah. Wal-yaum tustahallul Ka'bah. Ka'bah ini tempat yang suci. Bahkan haram sekitarnya. Tempat yang suci, tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak boleh ada ini, tidak boleh ada. Tetapi dikatakan tustahal, hari ini dihalalkan Ka'bah. Disampaikan oleh Abu Sufyan setelah bertemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah betul katanya sekarang hari pembantaian Ka'bah sudah dihalalkan? Kadzaba Sa'ad, kata Nabi, dia berdusta. Kenapa dikatakan dia berdusta? Karena salah. Al-yaum yu'adzimullahu Ka'bah, hari ini justru kita muliakan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ka'bah, dan hari ini kita akan beri tirai Ka'bah. Hari ini kita muliakan Ka'bah. Khabirna a'azakumullah asy-syahid. Sebagai syahid, sebagai bukti dari riwayat ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan dusta dia. Itu kesalahannya, barakallahu fikum, ya, tidak seperti ahlul bid'ah. Tetapi karena ini berkaitan dengan agama, tidak mengapa untuk disebut bahwa itu salah. Tidak mengapa untuk disebut bahwa itu dusta. Hari ini bukan yaumul malhamah. Al-yaum yaumul marhamah. Diganti oleh Nabi dengan marhamah dalam riwayat lain. Al-yaum yaumul marhamah. Wal-yaum yuksal Ka'bah. Tuksal Ka'bah. Hari ini Ka'bah akan diberi tirai. Akan dimuliakan. Khamilina a'azakumullah. Demikian diriwayatkan. Dalam riwayat Bukhari. Dengan nomor hadis 4030. Sampai jam berapa? Jam 9 lebih. Yang kedua, Rasulullah SAW juga pernah menyalahkan seorang sahabat. Dalam keadaan gak ada orangnya. Yang mungkin kalau sepintas sepertinya ghibah. Tetapi ini ghibah yang diperbolehkan. Ketika ada seorang wanita yang bernama Subayyah Al-Aslamiyah. Subayyah binti Al-Harith al-Islamiyah. Dia dalam keadaan ditinggal mati oleh suaminya, dalam keadaan hamil. Meninggal suaminya dan dia dalam keadaan hamil. Hamilnya sudah tua, sudah 9 bulan. Kemudian hanya 15 hari kemudian lahiran, lahirkan. Maka beliau sebagaimana umumnya para wanita siap-siap untuk dinadhar. Merasa sudah selesai masa iddahnya dengan lahirnya. Tiba-tiba masuk Abu Sanabil Ibni Ba'kak radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian berkata, ka'annaki tuhadithina nafsaki bilba'ah. Sepertinya engkau membicarakan terhadap dirimu sendiri bahwa engkau dalam keadaan sudah selesai masa iddahmu. Malaki dzalik. Sungguh kau belum selesai masa iddahmu. Hatta yanqadi ab'adal ajalain, sampai selesai yang paling jauh dari dua ajal. Karena dia sekarang punya dua iddah. Karena masa iddah itu kalau tinggal mati 4 bulan 10 hari. Itu iddahnya orang tinggal mati. Tapi kalau iddahnya orang yang hamil sampai habis masa kehamilannya. Kalau hamilnya hamil muda baru 1 bulan, maka masa iddahnya habisnya nanti sampai lahiran. Berapa? 8 bulan lagi. Kata Abu Sanabil, engkau belum selesai masa iddahmu. Sampai selesai dua yang lebih panjang. Atau salah satu yang lebih panjang dari dua ajal. Kalau yang lebih panjang kehamilanmu, kehamilanmu sampai habis. Kalau yang lebih panjang adalah 4 bulan 10 hari, yang 4 bulan 10 hari habis. Jadi kalau hamilnya baru sebulan, sampai selesai 9 bulan. Kalau hamilnya sudah tua, sebulan, tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Itu maksudnya dia. Sampai ab'adal ajalaini, sampai ajal yang paling jauh selesai dari dua ajal tadi. Dari dua masa iddah. Apakah masa kehamilannya atau 4 bulan 10 hari, mana yang lebih jauh selesai? Baru selesai. Maka beliau radhiyallahu taala anha lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ila Rasulillah. Maka aku berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbartuhu, aku habarkan kepadanya. Bima qala Abu Sanabil. Aku sampaikan kepadanya ucapan Abu Sanabil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadzaba Abu Sanabil." Abu Sanabil berdusta. Idza ataka ahadun turdhinihi fa'tinihi bi. Kalau datang seorang padamu melamar dan kau ridho dia, suruh datang kepadaku. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw qala fanbi'ini. Kalau ada yang datang padamu melamar kamu, beritahu aku. Fa akhbaraha anna iddataha qad inqadat, dan Nabi menyampaikan bahwa engkau sudah selesai masa iddahnya. Berarti cuma 15 hari masa iddah. Karena dia hamil ketika ditinggal meninggal, tinggal mati. Setelah itu lahiran. 15 hari kemudian lahiran. Kata Nabi sudah selesai masa iddah. Berarti bukan yang ab'adal ajalain. Justru yang terpendek malah. Ini khudunna hazaullah kalimat kadzaba Abu Sanabil. Kadzaba Sa'ad. Kadzaba fulan. Kira-kira dalam rangka apa itu? Membela agama. Dalam rangka meluruskan pemahaman syariat. Dalam rangka mengajarkan hukum-hukum Allah. Yang ini salah, yang ini benar. Maka kalau dalam rangka mengajarkan agama yang diucapkan oleh dia salah, yang ini benar, itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Apalagi kalau kesalahannya bukan hanya sekedar kesalahan. Kesalahannya dalam bentuk kesesatan. Jangan dengarkan si fulan. Apa yang dikatakannya itu sesat dan menyesatkan. Apakah itu ghibah? Bukan ghibah. Yang jadi masalah adalah niat untuk menegakkan al-haq. Niat untuk membela hukum-hukum Allah. Dan niat untuk menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya adalah salah, sesat, menyimpang, bid'ah. ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya. Dan tentunya perangkatnya, modalnya ilmu. Ilmu bisyariah dan ilmu bima fa'alahu huwa. Ilmu tentang syariatnya, kamu tahu bahwa ini hak, ini batil. Dan ilmu tentang orang itu benar-benar berbuat seperti itu, benar-benar berkata seperti itu. Jangan hanya kabar burung, kabar angin, katanya dan katanya, kemudian kamu langsung bicara di mimbar. Berdusta si fulan, mengatakan begini dan begitu, ternyata salah beritanya. Jangan. Harus betul-betul yakin kalau orang ini mengatakan seperti itu. Dan kamu betul-betul tahu syariatnya, bahwa ucapan itu batil, bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka sampaikan dengan hujjah. Sampaikan dengan dalil. Kadzaba Abu Sanabil atau kadzaba Sa'ad, atau kamu katakan dia keliru, dia salah. Sebutkan. Dan itu bukan ghibah. Qul inna a'udzubikumullah. Ini baru dua hadis. Yang selebihnya nanti ucapan-ucapan para sahabat dan ucapan-ucapan para ulama tentang masalah ini yang kita akan bahas insyaallah pada kajian mendatang باذنله تعالى. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.